beribadah kepada pencipta kita, bukan kepada Yesus, bukan pula kepada yang lainnya. Jadi orang yang berakal tentunya akan mengatakan sangat bodoh kalau kita beribadah kepada sama-sama makhluk. Kita sama-sama diciptakan lalu kita saling menyembah. Itu sangat bodoh. Apalagi kepada makhluk yang sama sekali tidak bisa memberikan rezeki kepada kita. Tidak bisa memberikan kenikmatan kepada kita. Apalagi kepada sesembahan atau Tuhan yang digambarkan begitu lemah. Coba Bapak Guntoro dan Pak Daryono, kita gunakan akal pikiran kita yang sehat. Mana ada Tuhan bisa disalib oleh manusia, Pak? Kira-kira masuk akal enggak, Pak? Hah? Enggak masuk akal, kan? Kalau betul Yesus itu Tuhan, mana bisa disalib oleh manusia, Pak? Apakah dia begitu lemah? Apakah Tuhan itu begitu lemah? Padahal yang menciptakan alam ini, yang menciptakan seluruh manusia, tiba-tiba manusia yang dia ciptakan bisa melawan Tuhan, bahkan bisa menyalib. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, Pak. Oleh karena itu, yang kita sembah benar-benar hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, maha perkasa. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di langit maupun di bumi. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah dan melemahkannya. Sebagaimana Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan-Tuhan yang tidak benar. Tuhan-Tuhan yang salah. Jadi sangat bodoh dan sangat tidak masuk akal kalau kita manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu kita menyembah seorang manusia juga yang juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada Bapak Guntoro dan Bapak Daryono untuk menyadari bahwa selama ini sudah salah. Selama ini sudah salah jalan, sudah tersesat. Sudah melakukan kebodohan yang sangat. Dan mau kembali ke jalan yang benar. Mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Oleh karena itu harus dipahami betul. Apa sih arti dari kalimat La ilaha illallah itu? Apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Maka ulama kita menjelaskan. La ilaha illallah itu berarti meyakini tidak ada yang boleh disembah. Tidak ada yang berhak disembah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, hakikat kalimat La ilaha illallah. Bapak harus yakin betul-betul bahwasannya semua yang disembah oleh manusia selain Allah itu salah. Bukan cuma Yesus. Semuanya. Dewa-dewi atau patung-patung yang ada di tempat ibadahnya orang-orang Hindu, orang Buddha, dan sebagainya. Semua kita anggap salah, Pak, siapapun itu. Bahkan kalau seorang nabi yang disembah sekalipun, atau malaikat, atau orang-orang saleh, kita anggap perbuatan itu salah, Pak. Ini makna kalimat La ilaha illallah. Yakni kita anggap salah, kita anggap tidak benar, kita yakin bahwasannya yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya adalah kebodohan, adalah kesalahan, adalah kebatilan. Dan kita yakini yang boleh disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi andaikan bapak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi dalam hati masih ada keyakinan Yesus juga sebagai Tuhan yang boleh disembah, percuma Pak masuk Islam. Jadi bapak harus yakin salah. Menyembah selain Allah kepada Yesus atau kepada yang lainnya adalah salah. Atau kepada Bunda Maria, kepada Ruhul Kudus dan sebagainya, semuanya salah. Semuanya tidak benar. Kenapa? Karena sudah yakin dengan la ilaha illallah. Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan Pak Guntoro dan Pak Daryono, justru sebenarnya Yesus itu sendiri diperintahkan untuk mengajak manusia masuk Islam. Dalam artian mengikuti agama tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Inilah hakikatnya, Pak. Karena Yesus itu Rasul, utusan Allah. Semua Rasul Allah sampaikan dalam Al-Quran. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, yaitu mengutus Yesus, mengutus Nabi Musa, mengutus Nabi Daud, mengutus Nabi Sulaiman, kecuali kami wahyukan kepada para rasul tersebut bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka sembahlah hanya kepadaku saja. Juga Allah tegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Setiap rasul mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jangan menyembah selain Allah. Jadi Yesus itu, Pak, sebenarnya diutus Allah untuk mengajak manusia agar mereka menyembah hanya kepada Allah. Lalu kok kenapa orang-orang Kristen hari ini menyembah Yesus? Kenapa, Pak? Mungkin pernah baca dalam sejarah. Karena pendeta yang mengajak mereka, para Romo, para petinggi-petinggi agama mereka, mereka yang merubah agama Yesus sebenarnya. Adapun Yesus sendiri, ketika beliau diutus, beliau mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Hanya menyembah Allah, bukan menyembah dirinya, Pak. Tetapi kemudian dirubah-rubah oleh para pendeta ini. Karena suatu kepentingan dunia, mereka rubah agama Yesus. Sehingga jadilah seperti sekarang ini. Maka, kalau betul-betul masuk Islam, harus beriman bahwa yang boleh disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sesembahan selain Allah itu salah. Tidak benar. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dialah sesembahan yang hak. Sesembahan yang benar. Adapun yang mereka sembah selain Allah adalah batil, adalah salah. Adalah tidak benar, Pak. Maka harus menyesal. Kalau benar-benar bertobat, sadar bahwa telah salah, harus disesali, Pak. Kenapa dulu mau diajak untuk masuk Kristen? Ini betul-betul harus disesali, Pak. Agar supaya Allah menerima taubat kita. Alhamdulillah, Pak Guntoro dan Pak Daryono. Sebetulnya ini adalah nikmat yang sangat besar. Sebab kita tidak tahu, mungkin hari ini adalah akhir kehidupan kita, Pak. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kehidupan dunia ini. Andaikan seorang mati dan dia berkeyakinan ada sesembahan selain Allah, maka pasti dia masuk neraka, Pak. Pasti dia masuk neraka. Karena Allah telah menegaskan, "Wa may yushrik billah aw innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Allah haramkan, Pak. Tidak akan pernah masuk surga lagi. Neraka adalah tempatnya. Dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jadi alhamdulillah, kalau kita bisa perumpamakan keadaan orang yang masuk Islam itu bagaikan tadinya dia sudah berada di jurang neraka. Sudah di tepi jurang neraka, sedikit lagi dia akan terperosok masuk dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dia. Maka ini suatu nikmat yang harus disyukuri. Oleh karena itu, hendaklah disesali, Pak. Disesali dengan penyesalan yang dalam akan dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu. Terutama menyesali dosa yang paling besar, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau sampai mati kita belum bertobat dengan dosa ini, maka kita belum dianggap sebagai seorang muslim. Dan dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah, sebagaimana Allah tegaskan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya, dosa menyembah selainnya, dan Allah mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi harus disesali, Pak. Demikian pula harus segera ditinggalkan. Orang yang bertobat itu akan diterima tobatnya kalau benar-benar dia meninggalkan dosa-dosanya. Kalau dia mengatakan sudah tobat, sudah masuk Islam, tapi ternyata dia masih ikut-ikutan kegiatan ibadah yang diadakan oleh para romo atau para pendeta, percuma, Pak. Percuma masuk Islam, tidak ada gunanya. Tapi harus betul-betul ditinggalkan, jangan ikut-ikutan lagi. Diajak, dibujuk dengan cara apapun, jangan, Pak. Nanti di kemudian hari akan menyesal. Jangan sampai hanya karena bujuk rayu, harta dunia yang sebetulnya tidak akan kita dibawa, Pak. Tidak akan pernah kita bawa sampai ke kuburan kita. Apakah kalau kita punya mobil akan ikut dikubur bersama kita? Apakah kita punya rumah yang megah akan ikut dikubur bersama kita? Apakah kalau kita punya kambing yang banyak atau lahan pertanian yang luas, semua akan ikut dikubur bersama kita? Akan kita nikmati di akhirat kelak? Tidak sama sekali. Jangan, Pak. Jangan korbankan kehidupan kita di akhirat hanya karena harta dunia yang sedikit. Jangan terpengaruh dengan bujuk rayu para pendeta, dengan bujuk rayu para romo-romo itu. Sebab kehidupan kita ini sangat singkat. Apapun yang mereka berikan, dan para pendeta itu sendiri tidak akan bisa menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga harus betul-betul bertekad di dalam hati bahwa di masa yang akan datang, tidak mau kembali lagi berbuat syirik, Pak. Tidak mau kembali lagi masuk gereja. Tidak mau kembali lagi ikut nyanyi-nyanyi bersama pendeta. Karena menyanyi-nyanyian mereka itu ibadah, Pak. Jangan kita ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi harus betul-betul bertekad dalam hati. Di masa yang akan datang, dibujuk dengan cara apapun, tidak akan kembali masuk Kristen. Tidak akan kembali menyembah Yesus atau menyembah Bunda Maria, Rohul Kudus dan sebagainya. Ini baru namanya taubat. Kalau ternyata di dalam hati masih ada keinginan, masih tersimpan suatu keinginan nanti kalau diajak pendeta mau ikut lagi, atau kalau pendeta kasih sumbangan mau ikut lagi, maka percuma masuk Islam, Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima. Tetapi hendaklah benar-benar bertekad di dalam hati dan membenci perbuatan syirik. Harus betul-betul dibenci, Pak. Sebab Allah membencinya. Dan ini merupakan tuntunan la ilaha illallah. Seorang yang yakin dengan la ilaha illallah berarti dia benci dengan perbuatan syirik. Dia benci penyembahan kepada selain Allah. Sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam neraka. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan keteladanan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada sesembahan selain Allah dan juga kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Sebagaimana Allah firmankan, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam teladan yang baik bagi kalian dan juga kepada pengikut-pengikut Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mereka berkata kepada kaumnya, kepada orang-orang kafir, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Yakni, tidak ada hubungan lagi antara kami dengan kalian. Tidak ada hubungan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kata Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya, kepada orang-orang kafir, kafarna bikum. Kami ingkari kalian. Bukan malah kita setujui, tapi kita ingkari, Pak. Bukan malah kita ikut-ikutan dengan mereka kalau mereka merayakan Natal misalkan. Jangan, Pak. Jangan ikut-ikutan. Bahkan kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wabada bainana wabainakumul adawatu wal bagdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Telah nampak jelas kebencian dan permusuhan antara kami orang-orang yang beriman kepada Allah dengan kalian. Orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Demikianlah seharusnya sikap seorang Muslim itu. Tidak berkasih sayang dengan orang-orang Kristen. Dan ini merupakan salah satu sebab orang Muslim itu menjadi murtad, Pak. Karena berteman dengan mereka. Karena ikut-ikutan dengan mereka, akhirnya menjadi murtad. Maka harus memusuhi mereka, tidak boleh berkasih sayang dengan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah musuh Allah. Apakah masuk akal? Kita mau mendapatkan rahmat Allah, kita mau dicintai Allah, kita mau dimasukkan ke dalam surga, lalu kita berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah tegaskan dalam Al-Quran, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Engkau tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin, Pak. Yang namanya orang beriman lalu berteman akrab dengan para pendeta, berteman akrab dengan orang-orang kafir, itu bukan orang yang beriman yang sebenarnya. Maka ini harus diperhatikan, Pak. Hati-hati bergaul dengan mereka. Tujuan mereka agar kita murtad. Agar kita ikut-ikutan dengan mereka. Jadi, di samping kita meyakini sesembahan selain Allah itu salah, kita juga harus membenci perbuatan mereka. Kita membenci ibadah-ibadah mereka. Kita benci mereka karena Allah membenci mereka. Allah sangat murka, Pak, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Kenapa? Karena mereka telah menginjak-injak hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang satu-satunya berhak diibadahi, mereka injak-injak hak tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada mereka. Jadi subhanallah, hari ini Allah tunjukkan bagaimana kasih sayangnya kepada Pak Guntoro dan Pak Daryono yang tadinya ikut-ikutan kepada orang-orang yang sangat Allah murkai, tiba-tiba Allah pisahkan. Allah masukkan insyaallah ke dalam golongan orang-orang yang Allah cintai, yaitu yang betul-betul beribadah hanya kepada Allah dan menganggap salah serta tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Guntoro dan Pak Daryono, sekali lagi saya tegaskan agar dalam masuk Islam harus betul-betul karena suatu kesadaran hanya Islam satu-satunya agama yang benar. Sebab dia adalah agama Allah. Sebagaimana hanya Allah satu-satunya sesembahan yang benar. Sebab dia yang menciptakan kita. Dia yang memberikan rizki kepada kita. Yang kemudian akan mematikan kita. Dan kelak akan membangkitkan kita pada hari kiamat. Setelah dunia ini hancur seluruhnya, Allah akan bangkitkan kita. Untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita kerjakan di dunia ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan itu semua. Dia yang mampu memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat surga. Hanya dia yang mampu mengazab manusia, yaitu diazab di neraka. Kalau begitu hanya dia yang kita sembah. Jadi masuk Islam harus betul-betul dari suatu kesadaran. Demikian pula kita yakini Nabi Isa alaihi salam atau Yesus putra Maryam adalah Rasulullah, adalah utusan Allah, sebagaimana kita imani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga utusan Allah. Apapun ajaran beliau wajib kita imani, wajib kita ikuti. Kemudian setelah masuk Islam, Pak Guntoro dan Pak Daryono tentunya berkewajiban menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Walaupun ternyata kita lihat banyak kaum muslimin yang tidak menjalankan kewajiban. Banyak kaum muslimin yang tidak sholat misalkan, Pak. Jangan ikut-ikutan, Pak. Bukan agama Islamnya yang salah, tapi mereka yang salah, Pak. Jadi, Pak Guntoro dan Pak Daryono, kalau masuk Islam dan menjalankan kewajiban, menjaga sholat lima waktu, bisa jauh lebih baik, Pak, dibanding orang yang tidak pernah murtad sama sekali. Dibanding orang yang tidak pernah murtad, tapi gak pernah sholat, Pak. Makanya, betul-betul masuk Islam dengan satu kesadaran, Pak. Dan tidak ikut-ikutan saja. Terutama, pada sebagian kaum muslimin, bahkan ada orang muslim yang tidak pernah masuk Kristen, tapi perbuatannya sama dengan orang Kristen, Pak. Hati-hati. Contohnya apa? Setiap tahun, setiap hari Jumat di bulan Syura, mereka mengadakan acara sedekah laut atau sedekah bumi. Menyembelih kerbau atau makanan-makanan dipersembahkan kepada laut atau kepada bumi, atau kepada Dewi Sri, atau kepada Nyi Loro Kidul, dengan anggapan bumi yang memberikan rezeki kepada mereka, atau laut yang memberikan makanan kepada mereka, atau Dewi Sri atau Nyi Loro Kidul yang membuat hasil panen mereka menjadi baik. Keyakinan seperti ini salah, Pak. Kalau seorang muslim betul-betul yakin yang memberi rizki hanya Allah, sehingga kalau menyembelih hanya untuk Allah. Makanya kita disyariatkan setiap tahun ada hari raya Idul Adha. Di situ, Pak, kita menyembelih untuk Allah, bukan untuk bumi, bukan untuk laut, bukan untuk Dewi Sri, bukan untuk Nyi Loro Kidul. Ini sama persis dengan ibadahnya orang Kristen. Sama, Pak. Jangan dikira beda. Sama saja, Pak. Cuma beda Tuhannya saja. Kalau orang Kristen Tuhannya Yesus, mereka Tuhannya yaitu Dewi Sri sama Nyi Loro Kidul. Walaupun mereka tidak anggap Tuhan, mereka anggap Dewi Sri yang memberikan mereka rizki atau membuat tanaman mereka jadi subur, sama. Berarti dia sudah menganggap Dewi Sri itu sebagai Tuhan mereka. Jadi jangan ikut-ikutan yang seperti itu, Pak. Orang Muslim yang betul-betul beriman kepada Allah, yakin sepenuhnya, apapun kebaikan yang dia dapatkan itu dari Allah. Demikian pula kalau dia ditimpa suatu kemudaratan, itu juga dari Allah. Hanya Allah yang mampu. Sehingga kita mohon perlindungan kepada Allah. Jangan mohon perlindungan kepada Dewi Sri, atau kepada Nyi Loro Kidul, atau kepada Kiai Siapu Jagat, atau kepada siapa saja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ikut-ikutan, Pak, dengan sebagian kaum muslimin yang melakukan amalan-amalan seperti ini, padahal amalan-amalan tersebut sama saja dengan yang dilakukan oleh orang Kristen. Sebenarnya mereka itu juga, kalau sudah diingatkan, maka bisa saja mereka kita katakan murtad, Pak. Sama saja dengan orang yang masuk Kristen. Jadi Pak Guntoro dan Pak Daryono, kalau betul-betul menjalankan kewajiban, menjalankan sholat 5 waktu, melakukan puasa di bulan Ramadan, demikian pula mengeluarkan zakat, apabila mampu mengeluarkan zakat, dan juga berhaji ke Baitullah, insyaAllah Pak Guntoro dan Pak Daryono diberikan rizki oleh Allah, bisa berhaji ke Baitullah, ke kota Makkah di Arab Saudi. Kalau mampu melakukan perjalanan ke sana, maka bapak berdua akan bisa lebih baik, jauh lebih baik daripada orang-orang muslim. Walaupun mereka tidak pernah resmi murtad dari Islam masuk Kristen, tapi kalau mereka tidak melakukan kewajiban-kewajiban, maka sebetulnya bisa saja mereka itu sudah murtad. Jadi setelah masuk Islam, harus betul-betul menjalankan kewajiban, demikian pula menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting sekali belajar, Pak. Penting sekali belajar. Apa saja yang diwajibkan kepada kita, apa saja yang Allah larang. Bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara wudu yang benar. Maka alhamdulillah, setiap hari Jumat kita punya kegiatan di Selok Jero. Saya harapkan Pak Guntoro, Pak Daryono, juga Pak siapa teh? Pak Bendi. Saya harapkan dan kita harapkan semuanya bisa dihadir, Pak, ya. Sama-sama setiap hari Jumat di musola yang kita bangun di Selok Jero. Kemudian setelah Jumat kita masih ada kegiatan taklim lagi. Ya. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin langsung saja ya, Ustaz. Kita bimbing untuk mengucapkan syahadat. Mulai dari Pak Guntoro dulu ya. Diikuti, Pak, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la... Ulangi lagi, Pak. Ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Pak Daryono. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sekarang Pak Guntoro dan Pak Daryono secara resmi sudah menjadi seorang Muslim. Dan sebelum sholat asar, atau mungkin setelah ini, disyariatkan kepada Pak Guntoro dan Pak Daryono untuk mandi. Mandi, istilahnya mandi wajib, mandi masuk Islam. Ya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi siaran langsung masuk Islamnya seorang mu'alaf, dua orang mu'alaf, afan. Afan. Demikianlah tadi siaran langsung masuk Islamnya dua orang mu'alaf dari Desa Ujung Gagak, Kampung Laut, yang tadi dibimbing oleh Ustadz Sofyan Hafidahullahu Ta'ala dan begitu juga Ustadz Khotib Muwahid selaku pimpinan pondok pesantren An-Nur Al-Athari menyaksikannya dan beberapa santri, asatidah dan lain sebagainya. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kajian oleh Ustadz Muhammad Umar As-Sewet. Langsung saja kita simak kajiannya. Jangan pindah gelombang Anda, tetap di 107,7 FM Radio Dakwah Salafiyah Banjarsari.